menyiksa duduk sendirian di bangku pasar. Nyamuk terbang layang sesekali hinggap, menunggu pagi datang, menunggu kehidupan. Ya enggan tertidur, ya enggan bermimpi, senyum yang menawan gadis kebaya tinggal. Dinyalakan matanya, dipeluk erat bayangnya, Sumina pilar timur, anak pedagang sayur. Dicari sesobek kertas, dicari sepotong harang yang menggambar sebisanya, asal bisa terungkapkan perasaan yang menggebu. Sumina, aku cinta kamu. Berjalan mengendap-endap menuju sudut pilar timur, disolongkan hati yang terpana. Begitu sederhana, tapi mana yang tersimpul begitu agung. Seorang tukang sapu punya cara sendiri meramu adonan cinta, dia berhak menikmati. Sesobek kertas, dicari sepotong harang ia menggambar sebisanya, asal bisa terungkapkan perasaan yang menggebu. Sumina, aku cinta kamu. Berjalan menuju sudut pilar timur, disorongkan hati yang terpana. Oh, semoga Sumina mengerti.